Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah mungkin harta seseorang diambil oleh jin? Jika hal itu mungkin terjadi, lalu bagaimana tips-tips agar harta kita aman dari hal tersebut? Jazakumullah khairan. Wa anta jazakumullah khairan. Harta seseorang diambil oleh jin, syaitan, mungkin. Kalau setan bisa setan manusia, bisa setan apa? Jin. Kalau jin ya mesti makhluk itu yang tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Dalilnya adalah kisah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kisah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menceritakan beliau memiliki sebuah tempat yang besar, jurnun kabir, yang berisi makanan beliau, korma atau yang lain. Hal yang mengherankan beliau adalah berkurangnya makanan beliau ini. Berkurang, berkurang, berkurang, padahal tidak pernah beliau ambil. Maka beliau mencoba melihat apa yang terjadi. Di suatu malam, ya, diintip ini oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba datang sesosok makhluk seperti anak yang belum balik. Baik, mendekati tempat tadi dan mengambil makanan. Maka didatangilah oleh Ubay bin Ka'ab. Didatangi, diucapkan salam, bukan malah lari, ya. Didatangi. Assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Ketika melihat tangannya, ternyata tangannya tangan anjing. Bulunya bulu anjing. Tapi wajahnya wajah manusia. Maka jelas ini bukan manusia, tapi apa? Jin. Baik. Kenapa kamu mencuri? Kata dia, saya mendengar engkau ini orang yang dermawan, maka saya ingin ngambil. Kamu ini orang dermawan. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, apa yang menjadi sebab yang menghalangi kalangan jin mengambil atau mengganggu kita? Demikian kata Ubay bin Ka'ab. Maka dijawab oleh jin ini, baca ayat kursi di waktu pagi dan baca ayat kursi di waktu petang, maka akan diselamatkan dari gangguan jin. Kemudian dilepaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Dia butuh makan, dilepaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Tetapi Ubay bin Ka'ab tidak percaya dengan berita ini. Berita dari orang yang fasik, bukan sumber syariat. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, diceritakan kejadian ini. Kemudian Nabi SAW membenarkannya. Maka diantara tips atau apa yang disyaratkan oleh Rasul adalah antaqra'a ayat al-kursi sobahan wa masa'an. Baca ayat kursi di waktu pagi. Kapan waktu pagi? Setelah masuk subuh sampai sebelum tenggelam matahari. Batasnya adalah apa? Terbit matahari. Subuh sampai terbit matahari, ini waktunya. Di antara itu cukup sekali dibaca dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan kepada Allah. Dan baca di waktu petang, sejak masuk waktu asar sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Ya, baca itu sebagai wirid antum yaumian setiap hari, sabahan wa masaan. Barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi, ya, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai sore hari. Barang siapa yang membaca di sore hari, tidak akan diganggu oleh jin sampai pagi hari. Dan seorang membaca Al-Baqarah di rumahnya, ya, tidak akan masuk syaitan ke rumah tersebut. Aina syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Nah.